Bagaimana hukumnya mengumumkan kematian pakai pengeras suara di masjid? Ada yang mengatakan termasuk na'yun madzmum atau ghairu jaiz. Na'yu, na'i yang ada diperbolehkan. Barakallahu fikum. Saya pribadi sampai sekarang ini berpendapat seperti yang dijelaskan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Ahkamul Janais. Dirinci. Kalau mengumumkan berita kematian di masjid itu, satu, dalam rangka untuk mengumumkan itu kepada umat Islam di sekitarnya untuk mengurus jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, dimakamkan. Kedua, tidak ada unsur tabahi tafakhur. Tidak ada unsur berbangga-bangga dengan nasabnya segala macamnya. Tiga, hanya diumumkan di masjid kampung itu saja. Maka boleh. Barakallahu'alaikum wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kemudian disebarkan di semua musola, di semua masjid, sak kampung, sak desa, sak kecamatan, adalah ya Yesus. Atau ada unsur at-tabahi bi bil mayyit, berbangga dengan sama mayyit. Si fulan orangnya begini, begini, dibawakan semua keutamanya, termasuk na'yul jahiliyah. Nah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah ini, bagaimana sikap kita ketika ditanya, katanya kubah tidak boleh. Tapi di Masjid Nabawi ada kubahnya. Ini amrun duali ladini. Apa maknanya? Urusan negara, bukan terkait dengan agama. Tidak semua dan segala sesuatu yang dari sana sesuai dengan bimbingan syariat. Ada hal yang kurang berkenan, namun karena terkait dengan bab kenegaraan, babnya lain pembahasannya, ya kawan. Dipahami insyaAllah ya. Amrun duali ladini. Paham itu? Paham tak ini? Mohon maaf juga, terkait dengan masalah misalkan adhan. Itu banyak para masyayikh kita yang mengingkari. Terlalu apa ya kawan? Tamtib. Panjang, masya Allah begitu ya. Lahan fil adhan. Kita memuliakan, menghormati dua macam mahitamu tersebut, tapi hal yang kurang berkenan kita tak bisa meridhoinya. Tapi untuk merubahnya, enggak semudah untuk bayangkan. Babnya duali, paham ya? Bab negara ya. Barakallahu. Hatta Ka'bah. Itu bangunan Ka'bah itu enggak sesuai dengan kaidah Ibrahim. Enggak sesuai dengan kaidah Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Ada bagian ruangannya belum masuk ke dalam Ka'bah. Itu yang melingkar itu yang dikatakan sebagai hijr itu masuk dalam bagian Ka'bah, tapi di luar Ka'bah. Dipahami ya? Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah berazam untuk merubah Ka'bah tadi. Dibikin seperti Kawaid Ibrahim, semua masuk. Dan dibikin dua pintu, pintu masuk, pintu keluar. Dan dibikin pintunya melekat dengan tanah. Itu yang sunnah. Tapi dikarenakan mereka baru masuk Islam, baru mu'alaf, beliau khawatir fitnah besar, beliau mengurungkan niatnya. Ini disebutkan dalam nas hadis dari Aisyah, barakallahu fikum. Itu yang sunnah, paham ya? Jadi kotak itu kemudian melingkar begini yang depannya itu. Set itu ke apa? Dibikin pintu masuk, pintu keluar, dua pintu dan pintunya melekat di tanah. Sekarang enggak? Iya enggak? Yang bagian depan enggak masuk bangunan Ka'bah. Pintu cuma satu dan sangat tinggi. Betul? Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Dahulu pada masa kekhilafahan Abdullah bin Zubair, beliau sempat merombak Ka'bah. Dirombak ya, persis seperti yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian banyak peperangan ketika itu, kemudian beliau kalah dengan Daulah Bani Umayyah, kalah dengan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, terbunuh beliau. maka kemudian Ka'bah dibugar lagi. Dibugar lagi. Tayyib dengan kondisi yang kayak sekarang ini. Dibugar lagi. Karena enggak setuju dengan Abdullah bin Zubair dianggap macam-macam lah, pemberontak segala macamnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sebagian tabi'in, atau misalnya lihat dalam kitab Bidayah Nihayah, ada Al-Hajjaj ini, Amir yang zalim ini, pernah lagi tawaf dengan salah seorang alim itu. Lagi tawaf, ngobrol tentang Abdullah bin Zubair, dicaci maki dan segala macam, atau ada masalah Ka'bah ini. Kata sang alim, dunak ya Amir, tunggu sebentar wahai penguasa. Yang dikerjakan sama Abdul Muzibir sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kaget. Masa? Dibawakan riwayatnya. Tadi kemudian para ulama semuanya sepakat, Ka'bah jangan diotak-atik. Sudah, biarkan seperti itu. Khawatir kalau kemudian diotak-atik menjadi bongkar pasang sesuai dengan selera para penguasa. Biarkan. Semenjak itu sudah sepakat sampai sekarang ini seperti itu ya. Cuma paling ada kiswah dan segala macam itu aja, tapi terkait dengan bangunan seperti itu. Terus piye? Ya sudah, mau apa lagi? Kondisinya tidak seperti yang dibayangkan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Anehnya mereka ini kalau yang unik-unik yang aneh-aneh Masjid Nabawi, Masjidil Haram gitu. Yang sesuai dengan sunnah enggak dipakai sama mereka. Nah, mengatakan sunnah lagi Masjid Nabawi, sunnah lagi Masjid Haram, enggak dipakai. Yang diambil yang neko-neko gitu. Allahu musta'an. Hayar insyaallah. Masyaallah. Turun azan ya, tapi ke jam 7 lebih sedikit ini. Masyaallah ya, Pak. Taib, ada pertanyaan terkait dengan masalah kuburan. Kaidah yang disepakati oleh para ulama, tetap penelitian dari sekian banyak riwayat, mereka mengatakan la yajtami'u masjidun wa qabrun fil Islam. Tidak mungkin berkumpul masjid dan kuburan dalam Islam. Masjid, masjid, kuburan-kuburan, tidak boleh kumpul. Ketika terjadi seperti itu, dikatakan sabiq aula bil baqa, yang lebih dahulu layak dipertahankan. Kalau sebelumnya itu areal makbaroh, lalu dibangun masjid di atasnya, maka yang dibongkar masjidnya. Kalau sebelumnya itu adalah masjid, lalu ada jenazah dimasukkan dan dikuburkan dalam masjid, yang dipindah kuburannya. Tidak mungkin berkumpul. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan fenomena yang sekarang terjadi, adanya kuburan di masjid, dekat masjid. Kalau itu dalam masjid, tidak boleh sholat di sana. Baik di bagian depan, belakang, kanan, kiri. Ijma ulama mengatakan demikian. Adapun kalau di luar area sholat, di luar area sholat, maka ketika ada hajis bainahuma, adanya hajis yang menghalangi, penghalang antara keduanya, maka boleh untuk sholat di sana. Penghalang bisa dalam bentuk jalan setapak, sungai, kali, atau pagar khusus untuk kuburan, itu minimal untuk membatasi antara masjid dan kuburan. Ketika ada demikian tidak ada masalah. Dan afdalnya dipindahkan masjidnya, kuburannya ke makbaronya kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kalau antumnya masih ragu-ragu, masih tidak nyaman, cari yang lain untuk kemaslahatan hati antum dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah. Pertanyaannya masalah banyak ya, Pak. Ya, insyaallah. Mana yang lebih afdal, Ustaz? Salat fardu berjamaah dengan jalan kaki mengikuti sunnah. Jalan kaki boleh, naik motor juga boleh. Tidak masalah ya, Ki. Jangan mengatakan sunnah jalan kaki. Tidak juga. Jalan kaki boleh, motor juga boleh. Waalaikumsalam. Ke masjid yang dekat rumah saya, tapi banyak bid'ahnya. ataukah naik motor agak jauh masjidnya yang sedikit kebid'ahannya. Barakallahu fikum. Bicara masjidnya afdal yang sesuai dengan sunnah. Kan gitu. Jelas ya ikhwan. Imamnya baik, bukan sahibu hawa, masjidnya masjid yang umum atau yang banyak sunnahnya, sedikit bid'ahnya itu lebih afdal. Dan lebih afdal lagi imamnya sunni, masjidnya ada sunnah. Itu tentram. Itu terkait dengan masalah masjidnya. Terkait dengan antumnya, itu memandang sisi masalah dan mudarat tengah-tengah masyarakatnya antum. Ketika tidak hadirnya antum di masjid mereka membuat fitnah besar tengah-tengah masyarakat, heboh gara-gara itu, maka dalam kondisi yang demikian, antum sholatnya di sana, di masjidnya mereka, antum mengamalkan sebisa mungkin sunnah yang ada, pergi setelah itu. Barakallahu fiik. Kalau di kampung dan segala macam yang banyak musola, anak kira enggak ada masalah. Bebas milih di sini, di sana. Kadang mereka paham, yang ini larinya ke Sufia, yang ini ke ini. Biasanya paham. Jadi itu enggak ada masalah. Antum mencari masjid yang lebih mendekati sunnah atau yang di atas sunnah. Barakallahu fiik. Kalau yang ada hanya itu, yang banyak bid'ahnya, ya di situ. Setelah di situ, antum memakai sunnah semampu antum, pergi setelah itu. Hanya untuk sholat berjamaah, tidak ada lagi yang lain. Masya Allah. Turun ada ini? Sudah kan? Sudah kedengeran ya? Belum? Wih. Satu menit lagi. Ya, ya. Adanya loh ya, bukan taklimnya loh ya. Apakah orang yang sering datang untuk sholat berjamaah setelah iqamah dikumandangkan, apakah termasuk orang yang menjaga sholat berjamaah? Maksudnya iqamah datang gitu ya, kan ya? Gitu ya. Ya kenapa? Bisa jadi dia mengerjakan qobliyahnya di rumah. Dan itu afdal di rumah. Dan karena dekat dengan masjid, selesai qobliyah, baru dia menuju ke masjid. Pas masuk masjid, dia iqamah. Yang penting tidak masbuk. Nah gitu ya, tidak masbuk. Apalagi untuk hajat tadi itu, qobliyah di rumah. Itu afdal. Tapi kalau yang antum maukan sering telat, sering masbuk, dan segala macam, tidak ada udzur, tidak ada apa, lah ini ada yang atau yang enggak beres pada dia. Malesnya dihilangkan. Disemangati lagi barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Artinya jangan langsung suudzon gitu ya. Orang kadang ada hajat, ada udzur dan segala macamnya. Maka diperhatikan poin-poin tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, enggak tahu ya. Ada yang bisa jawab ya, Pak? Apakah juga mendapatkan keutamaan rumah di surga bila ikut andil dalam pembuatan lahan parkir area masjid? Wallahu a'lam. Anda enggak tahu. Ada yang tahu jawabannya? Wallahu a'lam. Ditanyakan sama yang lainnya. Jangan sana. Ya, sana. Fadal, al-madani azin barakallahu fikum. Ada yang bertanya, apakah ikut kerja bakti masjid termasuk bangun masjid? Lah iya. Jelas itu. Ini lagi dibangun kan? Kerja bakti. Tukangnya bangun, garap. Antumnya kerja bakti, bangun tukang kan gitu ya. Nah, kerja bakti, ya Allah besinya itu dianu. Gini semua. Kan bakal dipasang nanti itu masjid. Angkat pasir. Ya kan bakal dipakai untuk bangun masjid. Angkat semen. Iya, itu termasuk bangun masjid. Barakallahu fikum. Yang semangat ya. Yang semangat kerja baktinya. Lillahi ta'ala. Cuman, jangan cuman semangat kerja bakti. Ininya juga penting. Ini raono, ya ora dadi. Yo kerja bakti, yo semangat. Kenapa gak ada ininya? Mau ngejake opo? Oh, beli semen perlu fulus. Beli pasir perlu fulus, beli semuanya perlu fulus. Nah, kalau saya siap kerja bakti, semuanya saya siap kerja bakti, rada fulus ya orang tadi. Sehingga semuanya dengan harta, dengan fisik semuanya, dan itu berpahala besar. Barakallahu fikum. Artinya itu harus bersyukur kepada Allah ada kesempatan untuk masuk dalam keutamaan tadi, bangun masjid. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bila mana sholat qobliyah dilakukan di rumah, dikhawatirkan dapat membuat kita terlambat dari takbir ihram sholat berjamaah di masjid. Manakah yang lebih utama, sholat sunnah di rumah ataukah di masjid? Kalau ini yang tanyakan terkait dengan terlambat ikut dari awal takbir ihramnya, ikhwan, hanya itu, tapi masih mendapati jamaah di rumah. Tapi kalau dikhawatirkan masbuk di masjid. Difahami ya? Antum di rumah agak jauh tuh, atau cepat sekali komatnya itu masjid. Antum saat qobliyah di rumah berangkat sudah ketika satu rakaat dua rakaat, maka kerjakan di masjid. Nah, ketika itu salat sunnah Anda rawatib qobliyah di masjid termasuk memakmurkan masjid. Kondisional. Atau kondisi yang lainnya adalah ketika memang harus berangkat lebih awal. Ya antum misalkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya gitu ya. Kalau enggak dari awal ya antum enggak dapat tempat yang layak, antum kepengin salat di depan Ka'bah, berangkatnya pas azan. Ya ning dalan kon salate. Kayak gitu ya. Jauh-jauh sebelumnya. Lah bas sehingga antum mengerjakan di sana. Barakallahu fikum. Apakah dalam membantu orang diharuskan untuk orang yang sudah ngaji salafi Ustaz? Yang belum ngaji apa enggak layak dibantu Ustaz? Masyaallah. Utamakan ahlu sunnah, utamakan salafiyin, jelas orangnya kan gitu ya. Apalagi memang dikenal masyaallah salehannya, semangat belajarnya, akhlaknya dan perlu bantuan, utamakan yang mereka ini jelas. Adapun yang lainnya barakallahu fikum, maka dibantu untuk ta'liful qulub, melembutkan hati, mendakwai mereka, muamalah bagus dengan mereka, apalagi dengan tetangganya antum, masyarakatnya antum, awam muslimin, dibantu. Ada misi dakwah di situ. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nggak tahu kalau ada pertanyaan begini ya Salafi ini. Mau tanya Ustaz, apa hukum ataukah boleh kita menjadi YouTuber? Nih, Salafi ini kalau begini, YouTuber. Nah, terus kontennya apa? Kontennya apa? Hah? YouTuber itu lah, gak ada duit lah. Ya apa enggak? Cari fulus. Kalau cari fulus ya harus ada konten yang menarik. Apa kontennya itu? Kontennya apa? Logo film. Kontennya apa ini? Allahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. Anda kadang ngomong, kok ada ya salafi tanya kayak gini gitu. Allahu musta'an. Kapan kemarin teleponnya? Tanya lagi yang aneh-aneh lagi. Ustaz, apakah boleh pacaran? Ada gini-gini saya lihat. Ya Allah. Ini adalah ini majelis dan halakonya salafi loh ini. Kok ada yang bertanya apakah boleh pacaran loh? Ada ini enggak salah majelis nih, bilang gitu. Kalau di masjid umum sih mungkin barangkali ada yang belum taklim dan segala macam atau masih awam gitu ya. Tanya seperti ini, kami kita hukumnya ini salafi ini apakah boleh pacaran? Oh jadi bingung juga ini. Jawab lebih. Ya jelas enggak boleh tuh ya, akhi Allah musta'an, Allah musta'an. Khair insyaAllah. Masya Allah. Di masjid di kampung kami kadang dipakai untuk kegiatan ribawi. Iya Ustaz, ya tidak boleh perkara haram. Atau dipakai untuk pil-pil itu, pil itu ya kan. Jelas tidak boleh. Moda mau apa res tidak boleh, perkara yang mungkar tidak boleh kerjakan di masjid. Nah, apakah masih boleh sholat di situ? Antum sholat ketika tidak ada itunya. Babnya kan jamaah Jumat. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada tempat yang lain yang sunnah, zen yang sana ya. Yang di atas sunnah, barakallahu fikum. Fallahu al-musta'an. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa ini? Jangan mengatakan sampai habisnya pertanyaan ini banyak banget ini. Sudah dijawab. Masyaallah, pembahasan lain. Afwan, pembahasan lain. Wallah alam kafe ya sih. Wallahu a'lam. Sudah dijawab. Ini sini sama pembahasannya, apa ya? Sudah ya kan. Di masjid kampung ana setiap habis azan muadzinnya puji-pujian. Apakah lebih baik di situ ataukah masjid yang lain? Dibahas tadi sudah ya kan. Kalau ada yang lain yang sunnah, yang lain. Tapi ketika ada fitnah besar, kalau antum ke tempat yang lain, ya di situ. Kerjakan sholat, sudah selesai itu aja. Jangan ikut-ikutan puji-pujian tadi. Masya Allah. Saat ada ikhwah yang baru mengenal dakwah sunnah 2 tahun yang lalu, Ustaz. Tapi kok masih ngerokok, Ustaz? Masya Allah, masih ngerokok. Wah, wah, wah, wah. Ini perlu mendapatkan penguat ya, Pak. Tolong dinasihati dengan cara yang baik. Disampaikan tentang madharatnya merokok secara medis dan keharamannya secara syariat. Mungkin dia masih belum kuat, kuatkan dulu. Kuatkan dulu, kuatkan dulu. Allahul Musta'an. Ngerokok ya, Allahul Musta'an. Ini akhirnya pertanyaan tentang bid'ah masjid. Allah bisa panjang lagi ya, Ivan. Hal-hal atau amalia atau ritual yang dinyatakan bid'ah atau muhdats di masjid. Banyak. Ya masing-masing jangan diangkat, dikarenakan terlalu panjang tadi itu. Ada ahkam masjid, ada adab masjid, ada bid'ah yang di masjid. Itu panjang pembahasannya. Ya diteruskan kembali di buku-buku yang membahas masalah itu. Cukup ya? Hah? Cukup? Hah? Jam 8. Ya Allah. Jam 8 masuk 40 menit baru komat. Wah, panjang banget itu ya. Sudah ya? Di masjid kampung kami setiap subuh diadakan infak untuk membayar listrik per bulan dengan tujuan dari pihak takmir agar menjadi masjid yang mandiri. Apakah termasuk memakmurkan masjid jika ikut berinfak? Di bahasa tadi ada 3 masjid. Masjid sunnah, masjid bid'ah, masjid umum. Kalau sunnah, zen. Tidak usah pakai nunggu, ya Allah gitu, langsung aja. Ada yang perlu, gitu ya. Masjid bid'ah jangan. Masjid fasum labas dalam hal yang positif, bukan terkait dengan yang negatif. Semoga dipahami dengan baik. Apalagi yang umum ya, ada unsur ta'liful qulub. Bagus. Bis ya? Cukup ya? Cukup? Loh, kok gak ada yang aneh ini? Mau aku dibantu cukup gitu ya. Ini pertanyaannya banyak melebar semua ya. Iya, apakah termasuk menghiasi masjid tulisan lafaz Allah dari Muhammad? Kenapa hukumnya? Iya. Dan itu bukan pada tempatnya. Sebelah sana Allah Muhammad gitu. Lah, itu bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Panjang ya, Ikhwan. Cukup ya. Pertanyaannya itu melebar banget ya, Ikhwan. Bukan lagi terkait dengan masalah memakmurkan masjid, tapi terkait dengan ahkamul masjid. Jadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya enggak mungkin dibaca semuanya. Yang difokuskan sekarang adalah memakmurkan masjidnya. Mari bersama-sama memakmurkan masjid kita. Gitu ya, Ikhwan ya. Assalamualaikum. Singkatannya ke diri masing-masing, sudahkah kita memakmurkan masjid? Kalau belum, mari berlomba-lomba untuk itu. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, semoga mendapatkan pahala besar yang dijanjikan padanya. Amin ya rabbal alamin. Aqfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.